بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasannya masih pada daras as-sabi' wal ashrun pelajaran yang ke-27 dan masih terkait pembahasan pada fi'il mu'tal ain, fi'il mu'tal ain, yakni terkhusus pada bab qala yaqulu yang kemarin sudah dijelaskan perubahannya ataupun bentuk-bentuknya pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' pada bab qala yaqulu. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya masih pada bab ini, qala yaqulu. Perhatikan pada tamrin ta'si'an yang ke-9. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Fi'il atau bentuk fi'il berikut ini. Pada fi'il mudhari' ini yaqulu, pada bab qala yaqulu, qala fi'il madhi, kemudian mudhari'nya yaqulu. Pada fi'il mudhari' yaqulu, ini keadaan yang marfu', dengan tanda rafa'nya dhammah pada huruf akhir, yaqulu. Nah, kemudian didahului oleh lam, oleh huruf yang menjazmkan. Maka fi'il mudhari' tersebut tentunya menjadi majzum, menjadi jazm keadaannya dengan tanda jazmnya yang asli, yaitu dengan sukun. Ya, karena rafa'nya dengan dhammah, maka jazmnya dengan sukun. Ya, sehingga hasilnya di sini menjadi lam yaqul. Lam yaqul. Bertemu dua huruf sukun. Kedua-duanya benar-benar sukun. Wawunya sukun, huruf yang pertama. Kemudian lam yang akhir juga sukun, disebabkan oleh lam tadi, huruf yang menjazmkan tadi. Jadi menjadi lam yaqul. Jadi lam yang akhir yang sukun benar-benar sukun, bukan karena dibaca waqaf di akhir kalimat menjadi sukun, bukan. Tetapi benar-benar lam itu sukun, disebabkan oleh huruf jazm tadi. Nah, yang demikian tidak bisa dalam bahasa Arab bertemu dua huruf sukun seperti ini, sehingga harus dihindari. Ya, untuk menghindarinya bagaimana? Yakni dengan menghilangkan huruf yang sukun yang illah, atau huruf illah yang sukun, atau sukun pada huruf illah, tentunya beserta hurufnya. Ini dihilangkan. Yakni pada wawu yang sukun tadi. Ya, huruf pertama yang sukun yaitu wawu. Ini huruf illah, ini dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, sehingga menjadi lam yaqul. Ya, dari asalnya lam yaqul menjadi lam yaqul. Ya, dijelaskan di sini la yaltaqi sakinani, tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, dua huruf yang sukun itu tidak bertemu. Maka dengan menghilangkan huruf illah yang sukun menjadi lam yaqul. Ini. Jadi sebabnya apa dihilangkan huruf illah tersebut? Karena bertemu dua huruf sukun. Ini sebabnya. Jadi sebabnya dihilangkan wawu pada yaqul, lam yaqul, sebabnya adalah karena bertemu dua huruf sukun. Bukan karena jazm, bukan karena majzum, bukan karena huruf lam, huruf jazm yang mendahului. Bukan. Perhatikan, nanti akan ada perbedaannya. Ya. Jadi dihilangkannya huruf ilah tersebut karena bertemu dua huruf sukun. Ya, ini. Karena tidak bisa bertemu dua huruf sukun, harus dihindari, dihilangkan salah satunya pada huruf ilah tersebut. Ini. Itu sebabnya. Jadi bukan karena majzum, bukan karena huruf jazm, itu bukan. Huruf jazm pengaruhnya pada huruf akhir yang sukun tadi, pada lam yang sukun. Itu pengaruhnya hanya di situ. Artinya dia hanya menjazmkan saja. Lam, huruf jazm ini menjazmkan. Yakni dalam fi'il ini menjadikan huruf akhir itu sukun. Dari yakulu menjadi lam yakul, huruf akhirnya sukun. Itu pengaruh pada lamnya, pengaruh dari lamnya, pengaruh dari huruf jazmnya. Ya, jadi tidak menyebabkan hilangnya huruf ilah, bukan itu. Ini. Baik. Berikutnya tamrin yang ke-10 asyron sebagai latihan. Nanti penjelasan tentang hal itu sekalian nanti saja akan disampaikan insyaallah. Ada khil lam, ya, tamrin yang ke-10, masukkan lam alal af'alil atiyati pada fi'il-fi'il berikut ini. Wabidha bisyakri, dan berilah dia, ya, pada fi'il-fi'il tersebut syakal, syakal yang tepat, yang benar, ya, sesudah dimasuki oleh lam, oleh huruf jazm ini. Bagaimana tadi ditunjukkan pada contoh, dari yakulu menjadi lam yakul. Tafadhal, coba satu persatu. Yakunu lam yakun. Iya. Yakunu lam yakun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Di akhir surah Al-Ikhlas ini, ya. Lam yakun. Ini asalnya yakunu, ya, didahului lam menjadi lam yakun. Berikutnya. Yakunu lam yakun. Iya. Lam yakum. Dari yakumu lam yakum. Berikutnya. Yakulu lam yabul. Iya, lam yabul. Wawunya dihilangkan. Yabulu menjadi lam yabul. Ya, dalam mengucapkan, dalam membaca juga perhatikan, kalau wawu sudah dihilangkan, maka dibaca pendek. Lam yakun, lam yakum, lam yabul. Kalau wawunya masih ada, dibaca panjang. Yakunu, yakumu, yabulu. Ini. Dari ucapan sesuai dengan penulisan, ya, secara umum, ya. Ini. Berikutnya, nanti lagi. Yazuru, lam yazur. Lam yazur. Berikutnya. Yasumu, lam yasum. Lam yasum. Ya, berikutnya. Yatubu, lam yatub. Lam yatub. Baik, ini, ya, fi'il mudhari' pada mu'tal ain, ya, pada bab qala yaqulu, ketika dijazmkan, ya, didahului huruf jazm atau keadaannya majzum, maka huruf ilah pada ain kalimah ini dihilangkan. Kalau tanda jazmnya dengan sukun. Ya, kalau tanda jazmnya dengan sukun seperti ini. Ya, karena tadi dihilangkannya itu untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ini, jadi ingat, dihilangkannya untuk menghindari bertemu dua huruf sukun. Baik. Contoh penggunaan dalam kalimat hadi asyara yang ke-11, ajib anil asilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bin nafyi, dengan nafi. Dijawab dengan jawaban nafi. Musta'milan lam, dengan menggunakan huruf lam. Baik. Contoh. Azurtal mudiro ya aliyu, apakah engkau sudah mengunjungi mudir, wahai Ali? Ya. Nah, maka dijawab dengan nafi. La, tidak. Ya. Dengan huruf jawabnya dulu. La, tidak. Kemudian kalimatnya lam azur hu atau lam azur al-mudira atau yang lebih ringkas ya diganti dengan bomir al-mudir diganti dengan bomir ya lam azur hu ya. Karena Ali menjawab tentunya dia menggunakan fi'il mubara untuk mutakallim ya, dengan hamzah pada huruf mubara'ah ya kemudian majzum dengan sukun maka apa huruf ilah tadi dihilangkan lam azur hu saya tidak mengunjunginya atau tak belum mengunjunginya ini lam azur hu okay. Contoh lagi aqama akhuka minan naumi aqama akhuka minan naumi apakah saudaramu sudah bangun dari tidur aqama ini hamzahnya istifham untuk bertanya kemudian fi'ilnya qama ya mungkin di kalimat lain bisa berbeda aqama ini bentuk fi'il yang mengikuti wazan af'ala bisa af'ala dari qama dibentuk mengikuti af'ala menjadi aqama menegakkan mendirikan tetapi di sini bukan itu nah ini hamzahnya istifham kemudian fi'ilnya sulasi mujarad yaitu qama jadi a qama apakah bangun ya, apakah sudah bangun ya akhuka minan naumi apakah saudaramu sudah bangun dari tidur maka dijawab la kemudian lam yakum jawabannya lam yakum ya ini jadi fi'il mudhari'nya asalnya yakumu kemudian didahului lam menjadi lam yakum dia tidak bangun dia belum bangun ya baik ini ya berikutnya dicoba abala tiflu fi qamisika ya abala tiflu fi qamisika la lam yabul ya lam yabul la lam yabul baik artinya apakah anak kecil itu sudah kencing di bajumu? Tidak, dia belum. Ya, dia tidak kencing, dia belum kencing ya. Ini, apakah anak kecil itu kencing di bajumu? Tidak, dia tidak kencing atau dia belum kencing. Baik. Berikutnya. Samti tamsi ya Aisyatu. La lam asum. Ya, la lam asum. Asumti amsi ya Aisyatu. Aisyah muannats maka tadi taknya kasrah. Asumti. Ya, asumti amsi ya Aisyatu. La lam asum. Lam asum. Saya tidak berpuasa. Baik. Berikutnya Kunta fil fasli fil hissati hissatil awali ula hissatil ula Kunta engkau berada di kelas kelas pertama al-hissah jam pelajaran apakah engkau berada di kelas pada jam pelajaran pertama. Iya. Yeah. La. Terus? Akun. Lam. Lam akun. Lam akun fihi. Lam akun fihi. Iya. Yeah. Fil fasli yeah. Diganti dengan bomir fihi. Akunta. Akunta fil fasli fil hiswatil ula. Apakah engkau berada di kelas pada jam pelajaran yang pertama? La tidak lam akun fihi. Ya, lam akun fihi. Saya tidak berada di situ. Saya tidak berada di kelas tersebut. Ini. Berikutnya. Hal tukti hadat ta'ama ya umi. La lam tam aduk. Kemudian maf'ul bihnya diganti dhamir lam tukhu. Iya. Artinya apakah engkau sudah merasakan makanan ini wahai ibu? Belum, saya belum merasakannya. Iya. Azuqti. Azuqti. Ya, zuqti. Hadza ta'ama ya ummi. Apakah engkau sudah merasakan, sudah mencicipi makanan ini wahai ibu? La, tidak. Lam azuqhu. Lam azuqhu. Azuq ya, lam azuq ya, dengan sukun. Lam azuqhu. Saya tidak mencicipinya, saya belum mencicipinya. Ini. Berikutnya. Aqulta hakada ya Umaru. La, lam aqulhu. Ya, aqulta hakada ya Umaru. Artinya apa? Apakah engkau bicara ini wahai Umar? Mengatakan. Apakah engkau mengatakan hal ini wahai Umar? Tidak, saya tidak mengatakannya. Ya, aqulta hakada ya Umaru. Apakah engkau mengatakan seperti ini, ya hakada, seperti ini. Apakah engkau mengatakan seperti ini wahai Umar? Ya. La, tidak. Lam aqulhu. Ya, lam aqulhu. Saya tidak mengatakannya. Atau bisa diulang, lam aqul hakadha. Saya tidak mengatakan seperti ini. Atau diganti dhamir, lam aqulhu. Saya tidak mengatakannya. Ini. Mengatakan seperti itu. Berikutnya. A'ada akhuka minar minar riyadi ya Salma. Salma muannas. Ya. Aku a kafnya ahuki, ahuki ya, karena Salma muannas. Ahuki riyadi ya Salma. Iya. Apakah engkau? Apakah ahuki? Apakah saudaramu ada kembali? Apakah saudaramu kembali dari Riyadh wahai Salma? La. Ada ya'udu. Berarti menjadi lam. Apa? Lam. Mubaranya ya'udu, dia kembali menjadi lam. Ya'ud. Ya. Ada ya'udu. Ya, dijazmkan lam, maka tadi wawunya hilang karena bertemu dua sukun tadi menjadi lam ya'ud. Ya. A'ada akhuki minar riyadi ya Salma. Apakah saudaramu sudah kembali dari Riyadh wahai Salma? La, tidak. Lam ya'ud. Lam ya'ud. Dia tidak kembali atau dia belum kembali. Ya. Kalau mau ditambahkan, lam ya'ud minha, darinya, dari Riyadh, dari kota Riyadh. Ini. Tapi yang pokok tadi pada fi'ilnya lam ya'ud. Ini. Berikutnya. Tufta bilka bakti ya akhi. La, lam atuf. Ya. Lam atuf ha. Bil ka'bati ada ba. Berarti lam atuf langsung demik bi. Lam atuf bil ka'bati atau lam atuf ha bi ha. Oh, lam atuf bi ha. Jadi huruf jarnya tetap di ya, tetap digunakan kemudian baru bomir ya, artinya apakah engkau sudah tawaf di Ka'bah, wahai saudaraku? Tidak, saya belum tawaf di Ka'bah. Ya. Al-tufta. Ya, al-tufta bil Ka'bati ya akhi. Apakah engkau sudah tawaf di Ka'bah, wahai saudaraku? La, tidak. Lam atuf. Ya, lam atuf biha atau bil Ka'bati. Jadi huruf ba, huruf jar tetap digunakan, kemudian boleh disebutkan al-Ka'bah atau diganti dengan bomir, bomir ha ya, karena mu'annas ini. Jadi ini lam atuf bil lam atuf bil Ka'bati atau lam atuf biha. Saya tidak tawaf atau saya tidak atau saya belum tawaf di Ka'bah. Ini. Berikutnya. Kuntum maridan fil asbu'il madhi, apakah engkau sakit pada minggu kemarin? La, lam akun maridan. Iya, saya tidak sakit. Iya. Akunta maridan fil usbu'il madhi, apakah engkau sakit pada pekan kemarin? La, tidak. Lam akun maridan. Lam akun maridan fil usbu'il madhi. Saya tidak sakit. Saya tidak, keadaan saya tidak sakit pada pekan lalu. Iya. Berikutnya. Amata al-kalbu, apakah anjing itu mati? La, lam hamut. Lam yamut. La, lam yamut. Ya. Yamut. Yamut. Pendek ya. Yamut. La. Amata al-kalbu, apakah anjing itu mati? La, tidak. Lam yamut. Ya. Wawunya hilang ya. Lam yamut. Ini pendek. Lam yamut. Dia tidak mati. Anjing itu tidak mati. Lam yamut. Ini. Ini contoh penggunaan fi'il mudhari' yang jazmnya dengan sukun. Yang jazmnya dengan sukun, kemudian huruf illah pada ain kalimah dihilangkan karena bertemu dua sukun. Baik. Berikutnya pembahasan hampir mirip dengan ini. Tsaniya asyrah, yang ke-12, tamrin yang ke-12. Ta'ammal ma yali, perhatikan fi'il berikut ini. Bentuk fi'il berikut ini. Ya, di sini untuk fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ya, dan ingat bahasanya fi'il amr ini dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, jadi fi'il amr ini berasal dari fi'il mudhari'. Pembentukannya dari fi'il mudhari'. Ya, maka di sini disebutkan fi'il mudhari' terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dibentuk menjadi amr. Ya. Dan karena amr, fi'il amr itu hanya untuk mukhatab. Ya, fi'il amr itu hanya untuk mukhatab. Maka fi'il mudhari' juga dipilih yang bentuk untuk mukhatab biar sesuai. Nah, walaupun mungkin kalau menggunakan yang untuk ghaib juga boleh, tetapi biar sesuai sama-sama untuk mukhatab, maka fi'il mudhari' juga digunakan atau dipilih yang bentuk untuk mukhatab. Ya, supaya nanti sesuai dengan bentuk amrnya untuk mukhatab. Ya, yakni fi'il mudhari'nya taqulu. Ya, engkau berkata, kamu berkata atau anda berkata. Taqulu, ya, dengan huruf ta pada huruf mudhari'ah untuk mukhatab. Nah, pembentukan fi'il amr ya sebagaimana kaidahnya dulu sudah disampaikan itu berasal dari fi'il mudhari'. Dengan apa? Dengan menghilangkan huruf mudhari'ah, kemudian mensukun huruf akhirnya. Kalau fi'il mudhari' itu dhammah pada huruf akhir. Ya. Kalau fi'il mudhari' itu diakhiri dengan harakat dhammah, kemudian dibentuk amr, maka dhammahnya diganti dengan sukun. Jadi ini pembentukan fi'il amr. Yang pertama, menghilangkan huruf mudhari'ah, kemudian yang kedua mensukun, mengubah menjadi sukun harakat akhir dari mudhari' tersebut. Ya, sehingga di sini dari taqulu fi'il mudhara' tersebut taqulu dibentuk amr, maka huruf mudhara' dihilangkan, ta yang awal dihilangkan, kemudian dhammah yang akhir diganti dengan sukun, maka hasilnya akan menjadi qul. Ya. Hasilnya akan menjadi qul. Ya. Yang didapati apa? Di sini bertemu dua huruf sukun, wawu sukun dan lam sukun. Ain kalimah dan lam kalimah kedua-duanya sukun. Ya. Maka ini tidak boleh, tidak bisa. Dan di sini ain kalimah tadi hurufnya illah, huruf wawu. Sehingga untuk menghindari bertemu dua huruf sukun, maka huruf illah tersebut dihilangkan. Ain kalimah yang berupa huruf illah ini dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Sehingga dari qul menjadi qul. Ya. Fi'il amrnya di sini hasilnya menjadi qul. Ya. Wawunya dihilangkan. Ya. La yaltaqi sakinani, yakni dua huruf sukun itu tidak bertemu. Ya. Dua huruf sukun tidak bertemu. Supaya tidak bertemu, maka tadi wawu yang sukun pada ain kalimah dihilangkan. Jadi seperti yang tadi, seperti yang fi'il mubarak yang majzum tadi, ketika dijumpai dua huruf sukun yang bertemu, maka huruf illah yang sukun ini dihilangkan. Prinsipnya sama, menghilangkan huruf illah yang sukun karena bertemu dua huruf sukun. Ya. Baik. Sekarang latihannya. Salita asyar yang ke-13. Sughil amra, bentuklah amr. Bentuklah menjadi fi'il amr. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Tafadhal langsung saja. Tasumu sum. Ya, tasumu sum. Ya, menjadi sum. Ya, berpuasalah. Berikutnya. Taqumu qum. Qum. Ya, taqumu menjadi qum. Ya, berdirilah. Ya, berikutnya. Takunu kun. Ya, takunu kun. Kun. Ya, jadilah. Ya, seperti yang masyhur ya, kun fayakunu. Jadilah. Maka dia menjadi. Ini jadi kun. Ini amarnya. Berikutnya. Tazuru zur. Tazuru zur. Kunjungilah. Ya, kunjungilah zur. Baik, berikutnya. Tawaf. Ya. Tawaf. Tawaf. Ya, bertawaflah. Baik. Berikutnya. Ta'udu. Apa? Kembali. Kembalilah. Ya. Ta'udu. Ud. Kembalilah. Ada ya'udu kembali atau mengulangi. Jadi ud kembalilah atau ulangilah. Ini. Berikutnya. Tatubu tub. Taubatlah. Ya, tatubu tub. Ya, bertaubatlah. Ini, tub. Ya. Berikutnya. Tadzuqu luk, rasakanlah. Ya. Dzuq, ya, tadzuqu menjadi dzuq. Dzuq, rasakanlah atau cicipilah. Nah, inilah bentuk-bentuk fi'il amr dari mu'tal ain ini, yakni dengan menghilangkan ain kalimah yang berupa huruf illah karena bertemu dua huruf sukun. Nih. Berikutnya contoh penggunaan dalam kalimat dari fi'il fi'il amr ini. Rabi'a asyarah, tamrin yang ke-14. Iqra' ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Dibaca satu persatu. Zurni hudan ya Mahmud. Ya, zurni zur ini ya, zurni hudan ya Mahmud. Artinya kunjungilah saya besok wahai Mahmud. Ya, kunjungilah saya. Jadi ni nun kemudian ya mutakallim, ya, ini sebagai maf'ul bihnya. Amarnya tadi zur ya, kunjungilah. Zurni, kunjungilah saya besok wahai Mahmud. Baik, berikutnya. Qad ba'da sa'ati. Tin, tanwin. Sa'atin. Ya. Kembalilah setelah satu jam. Ya, ud ba'da sa'atin. Ud ba'da sa'atin. Kembalilah setelah satu jam. Kembalilah satu jam lagi. Ini. Ini ud. Berikutnya. Min huna. Ya. Wajlis hunaka. Ya, wajlis ya. Hamzahnya wasal. Wajl langsung ke jimnya. Wajlis. Ya, maknanya apa? Berdirilah dari sana. Dari sini. Dari sini dan duduklah di sana. Ya. Qum min huna, berdirilah dari sini. Wajlis hunaka dan duduklah di sana. Ini qum. Ya. Berikutnya. Sum ghadan. Berpuasalah besok. Ya. Sum ghadan. Berpuasalah besok. Berikutnya. Zuk hadza ta'ama ya akhi. Ya. Cicipilah makanan ini wahai saudaraku. Ya, zuk hadza ta'ama ya akhi. Cicipilah, rasakanlah makanan ini wahai saudaraku. Berikutnya. Tub ilallahi ayyuhal muslimun. Muslimu. Muslimu. Tidak tanwin ya, ada alif lam. Ayyuhal muslimu. Ya. Tub. Artinya apa? Tub, bertaubatlah. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang muslim. Al muslim mufrad. Wahai orang muslim. Ya. Ini ditujukan pada seorang muslim, ada seorang muslim di depan dia atau yang diajak bicara. Jadi tertentu orangnya. Tub ilallahi ayyuhal muslimu. Bertaubatlah engkau kepada Allah wahai orang muslim. Ya, seorang muslim, satu orang ya, bukan kaum muslimin, bukan jamak, tapi satu orang. Dan tadi fi'ilnya, fi'il amarnya juga tub untuk mufrad. Ya, ini mufrad, bukan jamak. Jadi yang diajak bicara satu orang. Ya, seorang muslim. Kamu wahai seorang muslim, bertaubatlah kepada Allah. Ini tub ilallahi. Berikutnya. Wa la yafhamu al-arabiyati. Al-arabiyata, al-arabiyata. Kullahu hadal kalam kalama iluhotihi. Iya. Yeah. Dia tidak memahami bahasa Arab. Katakanlah kepadanya dengan bahasa kalimat bahasanya. Katakanlah bahasanya. Ucapan ini. Ucapan. Kepadanya dengan bahasanya. Okay. Qullahu hadzal kalama. Hadzal kalama maf'ul bih. Jadi katakanlah ucapan ini lahu kepadanya bi lughatihi dengan bahasa dia. Dengan bahasanya. Ini. Huwa la yafhamul arabiyata. Huwa la yafhamul arabiyata. Dia tidak memahami bahasa Arab. Qullahu, katakan kepadanya hadzal kalama, ucapan ini, kalimat ini, bilughatihi, dengan bahasanya. Katakan ucapan ini, katakan kalimat ini kepadanya dengan bahasanya. Ini qul, ini ya fi'il amrnya qul. Baik, berikutnya. Tuf bil ka'bati, bertawaflah di Ka'bah. Ya, tuf bil ka'bati, bertawaflah di Ka'bah. Ini tuf bil ka'bati. Berikutnya. Qul. Qala. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Qul lillahi al-mashriqu wal maghribu. Ya. Katakanlah. Katakanlah Allah ada di lillahi, milik Allah. Katakanlah milik Allah berada di timur dan barat. Milik Allah. Milik Allah. Timur dan barat. Timur dan barat. Ya. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Qallillahil masyriqu wal maghribu. Katakanlah, milik Allah lah, atau hanya milik Allah lah timur dan barat itu, tempat terbit matahari dan juga tempat tenggelam matahari, atau arah timur dan arah barat itu hanya milik Allah. Ya, lillahi, hanya milik Allah lah timur dan barat, arah timur, arah barat. Ini ya, qul. Ini beberapa contoh penggunaan fi'il amr pada bab ini dalam kalimat. Kemudian pembahasan yang berikutnya masih terkait dengan ini, secara prinsip sama tadi, tidak boleh bertemu dua sukun. Ya, sehingga nanti huruf ilah itu dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Khamisa asyara, yang ke-15, ta'amal ma yali, perhatikan fi'il berikut ini. Di sini fi'il mudhara' yang didahului oleh la an-nahiyah. La an-nahiyah, la yang bermakna larangan atau melarang. Nah, la an-nahiyah ini termasuk yang menjazmkan. Yang menjazmkan fi'il mudhara' an-nahiyah. Dari nahi. Ini menjazmkan fi'il mudhara'. Sehingga fi'il mudhara' itu menjadi majazum dengan tanda sukun. Menjadi la taqul. Asalnya menjadi la taqul, huruf akhir menjadi sukun, dijazmkan oleh la an-nahiyah ini. Nah, kemudian apa? Didapati seperti yang sebelumnya tadi, ada dua huruf sukun bertemu, wawu sukun dan lam sukun. Sehingga yang seperti ini tidak boleh, tidak bisa, la yaltaqi sakinan, tidak boleh, tidak bisa bertemu dua huruf sukun. Maka huruf illah yang sukun, yaitu wawu pada ain kalimah, itu dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Sehingga menjadi la taqul. Menjadi la taqul. Jangan kamu katakan, jangan kamu berkata. Ini. Dan sekali lagi, ini adalah la an-nahiyah yang menjazmkan. Kalau la an-nafiyah, la yang menafikan, di situ dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi kalau la-nya nafiyah, ya dia tetap marfu. La taqulu. Kamu tidak berkata. Ini la nafiyah. La taqulu. Tetap marfu. Kalau la itu la nafiyah dengan dhammah. Maka wawunya juga tidak hilang karena tidak bertemu dua sukun. La taqulu, kamu tidak berkata. Tapi kalau ini la an-nahiyah, la yang bermakna larangan, ini menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhari' dengan tanda sukun. Sehingga tadi karena bertemu dua sukun, maka wawunya dihilangkan. La taqul, jangan kamu katakan. Jangan kamu berkata. Ini. Jadi beda makna la, maka beda hukumnya. Beda keadaannya. Latihannya tadi sa'asar yang ke-16, ada filan nahiyata alal af'alil, ada filan nahiyati alal af'alil atiyati. Masukkan la nahiyah pada fi'il-fi'il berikut ini. Masukkan la an-nahiyah pada fi'il-fi'il berikut ini. Tafadhol langsung. Azuru la tazur. La tazur. Apa? Jangan. Jangan. Engkau berkunjung. Jangan engkau berkunjung. Berikutnya. La takum. La berdiri. Iya. La takum. Jangan engkau berdiri. Berikutnya. Tasumu. La tasum. Jangan engkau berpuasa. Iya. La tasum. Jangan engkau berpuasa. Berikutnya. La tasuf. Jangan engkau tawaf. La tawuf. Jangan engkau tawaf. Berikutnya. Taburu. La tabul. Jangan engkau buang air. Ya. La tabul. Jangan engkau buang air atau jangan engkau kencing. Ini. Contoh dalam kalimat pada tamrin yang berikutnya. Sabi'a asyara yang ke-17. Iqra' ma yali. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Tafadhol. min fadlik. Ya takulah hakada, jangan engkau mengatakan seperti ini. Iya, la takul hakada, la takul hakada, jangan kamu katakan seperti ini. Berikutnya, la tazurni fil masa'i, jangan kau mengunjungiku di waktu sore. Iya, la tazur, ini ya, la tazur ni fil masa'i, jangan engkau mengunjungi aku di waktu sore, di sore hari. Berikutnya, la tatuf bil kuburi, jangan engkau tawaf di kuburan. Ya, la tatuf bil kuburi, la tatuf bil kuburi, jangan engkau tawaf, jangan engkau mengelilingi atau berkeliling di kuburan. Berikutnya, la tasum yawmal aid, janganlah engkau puasa di hari Aid. Iya. La tasum yaumal Aidi. Ya, la tasum yaumal Aidi. Jangan engkau berpuasa pada hari Aid, di hari Aid. Ya, di hari raya. Baik. Berikutnya. La takun kasrana ya waladu. Jangan engkau menjadi pemalas wahai anakku. Iya. La takun kasrana. La takun kaslana ya waladu, jangan engkau menjadi pemalas. Ya. Jangan engkau menjadi pemalas, orang yang malas, wahai anak, wahai anakku. Berikutnya, la takun mina min min guna. Ya. Jangan engkau berdiri dari sini. Ya, la takum min guna, la takum min guna. Jangan kamu berdiri dari sini. Baik. Jadi ini di sini dijelaskan tentang keadaan fi'il mudhari' ataupun fi'il amr, yang kalau fi'il mudhari' itu majzum dengan tanda sukun, kemudian fi'il amr juga diakhiri dengan sukun, maka pada fi'il-fi'il ini, pada fi'il mu'tal 'ain dengan keadaan demikian akan dihasilkan tadi dua huruf yang sukun bertemu berurutan, maka huruf ailah yang sukun pada ain kalimah itu dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, jadi dihilangkannya karena bertemunya dua huruf sukun. Tentunya ini dijumpai pada fi'il mu'tal atau pada fi'il-fi'il yang huruf akhirnya dengan sukun, sehingga akan bertemu dua sukun. Nah, sekarang kalau fi'il-fi'il itu tidak sukun pada huruf akhir, bagaimana? Ya, misalnya pada fi'il mudhari' untuk jamak antum, ya, takuluna. Ya, kalau penggunaan atau contoh-contoh tadi kan untuk mufrad, ya, baik yang ghaib yakulu atau takulu, kemudian amarnya kul, ya, untuk yang mufrad kan. Nah, di situ tanda jazmnya dengan sukun, sehingga bertemu dua huruf sukun. Kalau untuk yang tidak mufrad bagaimana? Yang tidak mudzakkar, tidak mufrad. Misalkan untuk jamak taquluna. Ya, ketika ada yang menjazmkan lam atau mungkin la nahiyah, tanda jazmnya dengan apa? Menghilangkan huruf nun yang akhir. Ya, dari taquluna, ya, taquluna dijazmkan oleh lam atau la an-nahiyah menjadi hilang nun akhirnya, menghilangkan nun yang akhir, maka akan menjadi lam taqulu atau la taqulu. Ya, ini taqulu. Ya, di situ apakah ada dua huruf yang sukun berurutan bertemu, la taqulu atau lam yaqulu? Tidak ada, ya. Jadi pada ain kalimah wawu sukun, kemudian sesudahnya pada lam kalimah, pada huruf lam, dia berharokat. Ya, tidak sukun lamnya. Ya, karena berharokat, kemudian berarti tidak bertemu dua sukun, tidak bertemu dua huruf sukun. Maka apa? Maka ya sudah, wawunya tidak hilang, tetap ada, karena tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, Tadi dijelaskan dihilangkannya karena bertemu dua sukun. Kalau tidak bertemu dua huruf sukun, maka dia tidak hilang, tetap ada. Ini menjadi lam takulu atau la takulu. Wawunya tetap ada, dibaca panjang takulu. Atau untuk yang anti, takulina, anti takulina. Dimasuki la annahiyah, jazmnya dengan menghilangkan nun ya, maka menjadi la takuli. Wawunya sukun, kemudian huruf sesudahnya berharokat, harokat kasrah, takuli. Sehingga apa? Wawunya tetap ada, ain kalimah tetap ada, tidak hilang. Ya, karena tidak bertemu dua huruf sukun. Pada bentuk amr untuk tadi jamak takuluna, bentuk amrnya menjadi apa? Kulu. Ya, menjadi kulu. Untuk anti, bentuk amrnya menjadi kuli. Apakah bertemu dua huruf sukun di situ? Tidak. Tidak bertemu dua huruf sukun pada bentuk amr untuk jamak dan juga untuk yang mukhatabah. Jamaknya mudzakkar qulu. Jamak untuk anti atau mukhatabah quli. Wawunya sukun, kemudian huruf sesudahnya itu berharokat, sehingga apa? Tidak bertemu dua huruf sukun. Maka wawunya tetap ada. Ain kalimah yang berupa huruf wawu, huruf ilah, itu tetap ada, tetap dengan sukun. Ya, ini. Ya, jadi perhatikan, dihilangkannya wawu tadi pada ain kalimah itu karena bertemu dua huruf sukun, bukan karena jazm atau bukan karena bentuk amr. Ya, bukan karena menjadi jazm, majzum, dan juga bukan karena itu bentuk fil amr, bukan. Tetapi yang menjadi sebab hilangnya wawu tadi itu karena bertemu dua huruf sukun. Ya, ini. Kalau seandainya tidak bertemu dua huruf sukun, maka wawu itu tidak hilang, wawunya tetap ada. Seperti ini tadi, ketika digunakan untuk jamak mudzakkar atau untuk mukhatabah, untuk anti, atau untuk yang mutanna, ya, atau untuk yang jamak muannas, maka wawu, walaupun minkum untuk jamak muannas beda lagi ya. Jadi untuk yang jamak mudzakkar yang bersambung dengan wawu, dhamir wawu, kemudian untuk mukhatabah bersambung dengan ya, dhamir ya mukhatabah, kemudian untuk tasniyah untuk musanna ya bersambung dengan alif tasniyah, ya, tiga dhamir ini. Maka di situ wawu atau ain kalimah yang berupa huruf ilah tetap ada, tidak hilang. Karena tidak bertemu dua huruf sukun. Ya, kulu, kuli. Untuk yang dua orang ya, kula. Ya, ini. Atau yang mudhari majzum, la takulu, la takuli, la takula. Ini, wawunya tetap ada, tidak hilang. Ya, ini, ini untuk diperhatikan supaya tidak keliru. Jadi perlu diketahui kenapa itu hilang, sebabnya apa. Nah, sehingga ketika sebab itu tidak terpenuhi, ya maka tidak hilang. Jadi hilangnya itu harus karena sebab. Kalau sebabnya tidak terpenuhi, ya berarti dia tidak hilang. Ini kira-kira seperti ini ya. Saya ini ada yang ditanyakan dari ini? Tanya yang lagi apa? Kamar yang sebelah. Iya. Itu kalau disambung dengan dhamir, kenapa dia jadi kemah kayak surta, kunta, kunta? Kalau dia disambung dengan akuka kan dia tetap koma akuka. Iya. Kemarin sudah dijelaskan pada campuran yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah di situ kalau dhamirnya itu dhamir yang berharokat seperti ta, ya, atau nun inat, nun untuk jamak muannas, maka huruf ilah pada ain kalimah itu dihilangkan dan harakat awal itu diganti dengan dhammah, berharakat dhammah pada bab ini, pada bab qala yaqulu. Ya. Qala, ini kan kemarin disebutkan asalnya qawala. Jadi alif pada qala asalnya wawu. Ya. Nah, ketika qala dia bersama dengan dhamir yang berharakat misalkan ta fa'il atau nun inas jamak muannas, maka huruf sebelum dhamir berharakat tadi itu harus disukun. Jadi huruf akhir dari fi'il harus sukun. Karena huruf akhir fi'il sukun, maka huruf ilah pada ain kalimah harus dihilangkan supaya tidak bertemu dua sukun, dua huruf sukun. Nah, kemudian kalau sesudah huruf ilah itu dihilangkan, harakat huruf pertama ini diganti menjadi dhammah. Ya. Karena ini tadi huruf ilah itu akhirnya wawu. Ya, pada bab ini, pada bab qala yaqulu. Ya, nanti pada bab yang berikutnya akan berbeda lagi. Ya. Ini. Jadi di situ diubah harakatnya menjadi dhamma. Ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharakat. Sehingga tadi menjadi zurta, ya, sumta, kunta, zukta, ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Jadi ini untuk bab pertama pada mu'tal ain, bab qala yaqulu atau termasuk bab fa'ala yaf'ulu sudah dijelaskan bentuk perubahan bentuk. Okay, pada fi'il madhi ketika bersambung dengan dhamir-dhamir rafa', kemudian juga pada fi'il mudhari' ketika bersambung dengan dhamir-dhamir rafa', yakni sebagai fa'il, dan juga fi'il mudhari' yang majzum, dan juga pada fi'il amr. Ini sebagai contoh, sebagai pedoman ataupun rujukan untuk fi'il-fi'il yang lain yang semisal dengan ini, yang satu bab dengan ini. Jadi bisa dijadikan contoh, jadikan acuan. Okay. Jadi dhamir yang bersambung itu adalah dhamir rafa yang sebagai fa'il, itu yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Adapun kalau dhamirnya dhamir nasab atau dhamir yang sebagai maf'ul bih, maka bentuk fi'il sama sekali tidak berubah. Kalau dhamirnya itu dhamir nasab atau dhamir maf'ul bih. Ya, seperti kaf atau ha, yang dhamir kaf atau dhamir ha yang sebagai maf'ul bih, ya maka bentuk fi'il tidak terpengaruh, tetap bentuk asalnya. Baik, ini dulu kalau tidak ada yang ditanyakan. Yang pembahasan berikutnya pada bab yang kedua, ba'a yabi'u, insyaallah nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.